kemarin membahas i'rab sama bina. Apa perbedaan i'rab sama bina, Pak Umar? Perbedaannya i'rab sama bina. Kalau i'rab itu adalah perubahan akhir, harokat akhir dari satu kalimat, sedangkan bina itu tetapnya pada akhir satu kalimat. Kalau i'rab berubah, kalau bina tetap. Terus apa beda i'rab sama mu'rab? Kalau i'rab itu perubahannya, mu'rab itu istilah perubahan. I'rab itu harokat, perubahan harokat, sedangkan mu'rab itu isim atau kata yang terjadi perubahan padanya. Sekarang masuk bab baru, aksamul i'rabi, pembagian-pembagian i'rab. Pembagian i'rab, qala al-mu'allif rahimahu ta'ala, wa aksamuhu arbatun. Pembagian i'rab ada empat. Raf'un, rafa', nasbun, nasab, wa khafdun, khafat, wa jazmun, jazm. Falil asma'i min dalika raf'u. Lil asma, untuk isim-isim itu pembagian i'rabnya apa saja? Ar-raf'u wa nasbu wa khafdu. Untuk isim hanya tiga: marfu, nasab, khafat. Isim tiga ya, rafa, nasab, khafat. Tanda marfu aslinya pada dhamma. Tanda nasab aslinya fathah. Khafat tanda aslinya kasra. Jadi isim bisa di dhamma, bisa di fathah, bisa di kasra. Wala jazma fiha, dan tidak dijazm. Isim tidak dijazm, tidak disukun. Ya. Untuk isim tiga: marfu, nasab, khafat. Bisa di dhamma, bisa di fathah, bisa di kasra, dan tidak bisa dijazm, tidak disukun. Berbeda dengan fi'il. Walil af'ali, untuk fi'il min dalik, dari pembagian tersebut, yaitu kalau fi'il bisa marfu, bisa di dhamma, bisa nasbu, bisa nasab, bisa di fathah, wal jazmu bisa di jazm, wala khafdha fiha, dan tidak bisa khafat, tidak bisa di kasrah. Jadi bedanya isim sama fi'il, isim bisa dikasrah, fi'il tidak bisa dikasrah. Isim tidak dijazam, sedangkan fi'il bisa dijazam. Bedanya khafat sama jazam. Isim sama fi'il sama-sama bisa di marfu, bisa dhamma, bisa fathah. Perbedaannya pada khafat sama jazamnya. Khafat ini untuk isim, jazam untuk fi'il. Paham ya? Jadi fi'il selamanya tidak pernah menerima kasrah, tidak boleh dikasrah. Sedangkan isim tidak bisa dijazm, tanda asli jazm disukun. Sekarang qala syarih hafizallahu ta'ala, aqulu aksamul i'rabi allati taqau fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Aksamul i'rab, pembagian i'rab alati yang takau terjadi, fil ismi wal fi'li, pada isim dan fi'il, jami'an seluruhnya ada arba'atun, ada empat. La khamisalah, tidak ada yang kelimanya, bittifakin nuhat, dengan kesepakatan ahli nahwu. Jadi menurut ahli nahwu, i'rab itu hanya empat: khafat, rafa, nasab, khafat, jazm. Yang empat, tidak ada yang kelimanya. Sekarang pembahasan al-awal. Yang pertama, pembahasan ar-rafu, rafu atau marfu. Wawa lugatan al-ulu wal-irtifa. Ini secara bahasa ar-rafu, secara bahasanya al-ulu wal-irtifa, tinggi. Marfu itu artinya tinggi. Kan domah kan berada di atas ya, diistilahkan tinggi. wasilahan secara istilah tahyirun maksusun perubahan khusus alamat itu tandanya tanda marfu apa ad-dhamma ini tanda marfu aslinya apa dhamma wa ma naba'anta dan yang menggantikan dhamma jadi marfu asalnya dhamma tapi ada huruf-huruf atau yang lainnya bisa menggantikan dhamma ini nanti ini saya tidik rumayanu fu'anna qariban insyaallah ta'ala saya ti akan datang dikruma yanubu anda penyebutan apa yang menggantikan doma koriban dalam waktu dekat insya Allah ta'ala jadi yang menggantikan doma itu apa saja nanti disebutnya intinya kalau marfuk asil huruf asal tandanya doma dan ada yang menggantikan doma wa yakunu rafu fil ismi wal fi'li nih marfuk bisa terjadi pada isim dan fi'il. Nahwu contoh yudakiru al-mujtahidu durusahu. Contoh al-mujtahidu. Al-mujtahidu isim. Isim di marfu. Dalnya dhamma. Ini isimnya dhamma. Yudakiru, yudakiru fi'il. Fi'il juga di dhamma. Jadi fi'il dan isim bisa di marfu. Bisa rafa. Bisa dhamma. Yudakiru al-mujtahidu durusahu. Al-mujtahid itu orang-orang yang sungguh-sungguh murojaah pelajarannya. Kita perhatikan yudakiru rohnya di doma. Al-mujtahid itu dalnya di doma. Nim isim dan fi'il sama-sama menerima marfu. Tandanya apa? Tanda i'rabnya roh marfu. Wa qawlu ta'ala firman Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran bahwa menyebutkan kalau isim dan fi'il bisa marfu yamhaqullahu riba yamhaqu yamhaqu ini fi'il fi'il marfu tandanya mana qafnya di dhamma Allahu Allah isim isim dia di dhamma juga Allahu yamhaqullahu riba ini tanda fi'il sama isim kalau dia bisa marfu kemudian fakulun min yudakiru wa yamhaku maka masing-masing yudakiru dan yamhaku fi'lun mudari'un keduanya fi'il mudari marfu'un marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim karena kosong atau sepi dari penasab dan penjasab. Wa alamatu raf'i ad-dhammatu ad-dhahirah ala akhiri. Tanda marfu'nya dhammah dhahirah pada akhirnya. Ini nganu ya. Agak dihafal ya. Yang kata-kata ini. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari' yang marfu'. Kenapa marfu'? Litajar rudi anin nasib wal jazim fi'il mudhari marfu litajar rudi karena kosong dari penasab dan penjazam wa alamatu rafi ad-dhamma ad-dhahira tanda marfunya dhamma yang nampak pada akhirnya ini kata-kata dari fi'il mudhari sampai ala akhirih kalau bisa dihafal jadi besok kedepannya misalkan tak suruh arif i'rab nanti kalau ada fi'il di dhamma ya kalian sebutkan ini fi'il mudhari marfu'un litajarrudi anin nasib wal jazim alamat rafi dhamma dhahirah ala akhiri paham ya sekarang wa kullun min masing-masing dari al mujtahidu wa lafdul jalalah Allah masing-masing al mujtahid dan lafdul jalalah lafad keagungan itu Allah fa'ilun marfu jadi Allah itu Allah disebut lafdul jalalah lafad keagungan lafad yang agung fa'ilun marfu al-mujtahid sama Allah ini fa'il pelaku marfu'un marfu alamatu rafi tanda marfu'nya ad-dhammah ad-dhahirah ala akhir tanda marfu'nya ad-dhammah ad-dhahirah ala akhir. Nah ini juga jadi nanti kalau ada fi'il marfu' coba arif fulan. Nah nanti sebutkan tadi fi'il kalau fi'il marfu' fi'lun mudhari'un marfu'un litajarib yakni nasib berjazib alamatu rafi ad-dhammah ad-dhahirah. Sedangkan fa'il nah, ini juga dihafalkan fa'il fa'il mesti apa marfu fa'ilun marfu'un alamatu rafi dhamma dhahira ala akhiri. Paham ya, misalkan Abu Asy'ari ada kalimat yaktubu Muhammadun yaktubu. Ini apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajar di an-nasib wal jazim alamatu rafi dhamma dhahira ala akhiri. Yaktubu Muhammadun. Sedangkan Muhammadun apa? Fa'ilun marfu'un alamatu rafi dhamma dhahira ala akhiri. Seperti itu. Jadi kalau nanti ada kata-kata yang mirip dengan itu, tak suruh arif irab biar paham biar terbiasa. Itu tadi marfu ya, marfu secara istilah apa perubahan khusus tanda aslinya dhamma dan apa yang menggantikan dhamma. Sekarang yang kedua asani, yang kedua an-nasbu nasab wa huwa lughatan secara bahasa al-istiqamah tegak lurus. Nasab, nasab kan fathah. Fathah kan lurus, enggak bengkok. Wasilahan secara istilah taghyirun makhsusun. Perubahan khusus alamatu al-fathah. Tandanya nasab adalah fathah. Ini tanda asli. Wa mana ba'anha dan apa yang menggantikan fathah. Ini juga nanti ada yang menggantikan fathah apa saja. Insyaallah dibahas di bab-bab berikutnya. Wa yakunu aidan fil ismi wal fi'li. Dan fathah nasab, nasab juga terjadi pada isim dan fi'il. Sama dengan marfu tadi, marfu pada fi'il dan isim, nasab juga pada isim dan fi'il. Nah, contoh, lan uhmila al wajiba. Lan uhmila, uhmila ini fi'il. Dia di fathah nasab. Al-wajibah ini isim, dia di fathah nasab. Jadi fi'il sama isim sama-sama bisa di nasab. Dan uhmila al-wajibah, aku tidak akan mengabaikan PR. Uhmila ini mengabaikan al-wajibah, pekerjaan rumah, PR, kewajiban-kewajiban. Dan umina al-wajib, aku tidak akan menelantarkan kewajiban. Qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, lan nu'jizallaha. Nu'jiza, nu'jiza ini fi'il, dia di nasab, di fathah. Jaza pada huruf zai di fathah. Allah ni isim di fathah. Lan nu'jiza ini misalnya kok fathah kenapa? Karena ada lan. Lan ini huruf menasabkan fi'il. Lan ini huruf penasab, huruf yang menyebabkan fi'il jadi nasab. Fakulun maka masing-masing uhmila wa nu'jiza, masing-masing uhmil dan nu'jiz fi'lun mudhari'un. Nah ini kalau tadi marfu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau ini fi'lun mudhari'un mansubun. Mansubun dia mansub, dia dinasab karena apa? Bilan, karena ada lan. Jadi uhmil wa nu'jiz dia dinasab, dia di fathah gara-gara ada lan. Wa alamatu nasbi al-fathah ad-dhahirah ala akhiri. depan tanda mansubnya fathah yang nampak pada akhirnya. Nampak kan nujiza, zahnya fathah. Mila, lamnya di fathah. Di fathah nampak. Wa kullun minal wajiba walafdul jalalah. Maka masing-masing al wajib walafdul jalalah, masing-masing wajib dan walafdul jalalah Allah, ini maf'ulun bi, sebagai maf'ul, sebagai obyek, mansubun di nasab. Wa alamatu nasbi al-fat'ah ad-dhahirah ala akhirih. Tanda nasabnya fat'ah ad-dhahirah pada akhirnya. Ini juga kalau tadi marfu yang diapelkan tadi apa? Fi'lun mudhari' marfu'un tidak jaru di anina subal jazim. Kalau sekarang fi'lun mudhari' mansubun alamatun nasbi al-fathah ad-dhahirah ala akhir. Misalkan lan yaktuba Muhammadun arisalata. Lan yaktuba dia fi'il mudhari' mansubun bi lan. Nah, kem alamatun nasbi al-fathah ad-dhahirah ala akhir. Itu lan yaktuba. Kemudian Muhammadun tadi fa'il apa? Fa'il marfu'un alamatu rafi dhamma dhahira. Lan yaktuba Muhammadun arisalata. Arisalata dia di fathah. Dia apa? Maf'ul bi mansubun. Maf'ul bi objek mansub. Dia di fathah. Alamatu nasbi al-fathah. Arisa lata fathah dohirah ala akhir. Ini jadi kalau kalian bisa mengikrob itu menunjukkan kalian sudah paham. Jadi orang bisa bahasa Arab itu dia bisa mengikrob, jadi bisa tahu ini kedudukannya apa, ini harokannya apa, kenapa di harokat ini tahu. Ini kok doma kenapa? Oh ini karena anu seperti ini. Ini kenapa doma? Karena fi'il mudhari dia marfu. Jadi dia doma kenapa? Litajar dia ni nasib luar jazim. Karena tidak ada yang menasab atau jazim. Jadi dia doma. Ini kenapa? Fa'il dia marfu. Ya, fa'il mesti marfu. Tanda marfunya apa? Doma. Sekarang asalis yang ketiga al-khofdu khofat. Oh iya, nanti dulu marfu sama mansub paham dah, nanti diteruskan. Ternyata ada yang iskal, ada yang susah pembahasan marfu, pembahasan mansub. Kalau marfu tadi apa, secara bahasa nggak usah direkan, nanti khawatir malah tambah bingung. Secara istilah saja, selam marfu apa perubahan khusus, tandanya apa doma dan apa yang menggantikan doma. Sedangkan nasab perubahan khusus, tandanya fathah dan apa yang menggantikan fathah. Nanti apa ketika kita mengijak, kita membahas masalah ini, insya Allah nanti apa yang menggantikan doma itu apa saja nanti disebutkan. Begitu pula mansub yang menggantikan masuk apa saja, menggantikan fathah. Sekarang al-khafdu khafat, yang ketika khafat wawa lughatan ditul irtifa wawa atas safulu. Secara bahasa ditul irtifa lawan dari tinggi, wawa atas saful yaitu rendah di bawah. Khafat itu di bawah, kasrahkan di bawah dan letaknya. Wasilahan secara bahasa, secara istilah daghirun makhsusun perubahan khusus, alamatu al-kasrah tandanya kasrah, wa ma naba'anha dan apa yang menggantikan kasrah. Wala yakunu illa fil ismi, dan kasrah tidaklah ada kecuali pada isim saja. Jadi untuk kasrah hanya pada isim. Nah contoh marartu bi zaidin, marartu aku melewati bi zaidin din, dalnya di kasrah. ini karena Z isim bizaidin, ada ba harfu jar zaidin, Z-nya jadi kasrah bizaidin. Wa qauluhu ta'ala aminu billahi, firman Allah ta'ala aminu billahi, billahi ada ba harfu jar lafzul jalalah Allah di kasrah billahi. Fa kullu min zaidin wa lafzul jalalah, maka masing-masing zaid dan lafzul jalalah Allah makhfudun bil ba, dia makhfud, dia dikhafat dengan ba. Nama lain khafat apa? Jar majrur. Jadi kalau kita susah makhfud, kita ucapkan majrur. Izzat sama lafzul jalalah majrur bil ba, majrurnya dengan adanya ba. Wa alamatu khafdi atau wa alamatu jarri al kasra, tanda khafatnya, tanda majrurnya di kasra. Adzahira yang nampak ala akhiri di ba, pada akhirnya. Ini khafat hanya pada isim. Jadi istilah khafat apa? Perubahan khusus tandanya kasrah dan apa yang menunjukkan kasrah. Jadi namanya khafat yang terbayang pada benak kita, pada pikiran kita, oh kasrah itu kalau tanda asli. Nanti ada tanda-tanda yang menggantikan kasrah. Arabi yang keempat, al-jazmu, jazm. Wawa lugatan al-qata'u, jazm ini secara bahasa al-qata'u, terputus. Jazm, dijazm, diputus. Wasilahan secara istilah taghyirun maksusun alamatu as-sukun, perubahan khusus tandanya apa? Sukun. Ini tanda asli jazm adalah sukun. Wa mana ba'anhu, dan apa yang menggantikan sukun. Wala yakunu illa fil fi'li, dan sukun tidaklah ada, tidaklah terjadi kecuali pada fi'il saja. Kalau tadi isim majrur, majrur yang pada isim, sekarang jazm yang ada pada fi'il. Nahwu tan contoh. La tashtaghil bighairi nafi'i, la tashtaghil, janganlah kamu sibuk bighairi nafi'i, dengan perkara yang tidak bermanfaat. La tashtaghil lamnya di jazm, tandanya sukun. Atas tahil la di sini la untuk melarang, jangan la atas tahil, jangan kamu menyibukkan diri bighairi nafi'in, dengan perkara yang tidak bermanfaat. Wa qaulu ta'ala dan firman Allah ta'ala la tusyrik billahi, jangan kamu menyekutukan Allah. La tusyrik kafnya di sukun di jazm. Fakulun min tashtagil wa tushrik, maka masing-masing tashtagil dan tushrik fi'lun mudari'un majzumun, fi'il mudari' majzum dijazm bila annahiyah, jangan adanya la annahiyah. Wa alamatu jazmi as-sukun ad-dahir ala akhirihi, dan tanda jazmnya dengan disukun yang nampak pada akhirnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Jadi tanda i'rab ada marfu, rafa, nasab, khafat, jazm. Nah, isim apa saja? Isim rafa, nasab, khafat. Sedangkan fi'il rafa, nasab, jazm. Ini masih global ya. Jadi terkadang kita bingung. Ini marfu ini. Taunya doma saja. Apa yang mengatakan doma? Kita masih penasaran. Insya Allah pada bab berikutnya kita tahu. Oh, maksudnya ini tanda pengganti doma itu ini. Kita selesaikan bab ini ya, kurang sedikit. wa ulima mimma taqaddam anna hadil aqsam arba'ah turja'u fil haqiqah ila qismain wa ulima mimma taqaddam, dan diketahui dari apa yang telah lalu, dari penjelasan yang telah lewat ini kita ketahui anna hadil aqsam al arba'ah, bahwasanya pembagian-pembagian yang empat ini turja'u fil haqiqah ila qismain, bisa dikembalikan pada hakikatnya menjadi dua macam. Yang pertama, qismun mushtarakun bainal asma wal afal. Ini satu bagian mushtarakun yang bersekutu bainal asma wal afal, antara isim dan fi'il. Isim dan fi'il ini sama-sama bekerja sama pada apa? Wawa arrafu wan nasbu. Marfu dan nasab. Jadi isim dan fi'il bisa dirafa, bisa dinasab. Wa qismun mukhtasun bi ahadima, sedangkan pembagian yang lain mukhtasun khusus bi ahadima, khusus hanya salah satunya. Wa wa al khafdu fil asma, khafat pada isim, majrur pada isim, wal jazmu majzum pada fi'il. Bingung apa mubeng mudeng apa mubeng Jawa di apa dipelajari lagi, di meroja, di baca-baca ini maksudnya apa. Ini intinya kita itu mengenal ini loh, isim, isim itu hanya bisa tiga, marfu, nasab, khafat. Jadi isim jangan sampai kita buat sukun, walaupun dalam mengucapkan kita sukun, ja'a Muhammad ila Zaid sukun ya, tapi dalam penulisan itu tidak boleh disukun. Ja'a Muhammadun ya, dun. Ja'a Muhammadun ila Zaidin. Dan fi'il, fi'il bisa mafuf, bisa mansub, dan jasm, dan tidak pernah dikasrah. Jadi enggak ada fi'il dikasrah, kata kerja dikasrah tidak ada. Yak tubuh menulis, yak tubuh selamanya, yak tubuh bisa juga yak tubah, bisa pula yak tub. Yak tubuh mafuf, yak tubah mansub, yak tub sukun, enggak ada yaktubi. Ini yang perlu diperhatikan, fi'il tidak pernah dikasrah, enggak ada yaktubi. Begitu pula isim tadi, zaidun bisa, zaidan bisa, zaidin bisa. Nah, zaid di sukun tidak ada, adanya kalau ketika mengucapkan. Kalau orang mengucapkan dia mensukun karena biar cepat aja, karena yang diajak bicara sudah paham, jahat-jahat hilang. Kalau di sesuai buku ya lucu, jahat-jahidun ila faisalun, nah, ila faisalun ya. Disesuaikan doma kasrah patah ya, apa kayak didikte namanya kayak gitu. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin ini dulu dipelajari baik-baik.